Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu ats-tsalitsatu wal-arba'un. Ya'murullahu bit-tsabbuti wa 'adamil 'ajalati fil umuri allati yukhsha min awaqibiha. Wa ya'muru wa yahussu 'alal mubadarati 'ala umuril khairi allati yukhsha fawatuha. Ini kaidah penting. Kapan harus tsabbut ta'anni, ya, tidak tergesa-gesa. Kapan harus mubadarah dalam menjalani urusan? Bagus sekali kaidah. Kata Syekh, kalau perkara-perkara yang dikhawatirkan akan muncul di situ akibat yang tidak baik, maka harus tatabut, harus ta'anni, jangan tergesa-gesa. Tapi kalau perkara itu yang sudah jelas kebaikannya, akibat itu tidak ada yang lain kecuali khair, ini dia, maka yang ada adalah mubadarah. Karena sudah tahu akibatnya, ini ya, nggak ada lagi kecuali kebaikan. Khawatir kalau tidak segera diambil, yuhsya fawadma, akan luput, enggak lagi punya kesempatan. Begitu. Sehingga tidak semua urusan itu harus tasabut, ta'ani, tidak. Tidak pula senantiasa tergesa-gesa, enggak. Ya. Beda-bedakan, dilihat dulu urusannya. Kalau akibatnya ini jelas, ya, kebaikan, maka segera kerjakan. Nah, tapi kalau akibatnya masih ihtimal, ini bisa baik, bisa buruk, khawatir terjatuh pada yang buruk, maka harus tani agar bisa dapat akibat yang baik, selamat dari akibat yang tidak baik. Kalau akibatnya itu masih apa? Muhtamal, masih ada dua kemungkinan, bisa baik, bisa buruk. Paham? Terus wa hadhihi alqaidatu fil qur'ani katsirun. Qala ta'ala fil qismil awwali ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Al-aya. Wa fi qira'atin fatathabbatu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الآية وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه الآية ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وألا يقول الإنسان ما لا يعلم وفي هذا آيات كثيرة. نعم ini kisim awal. Kalau perkara itu yang khawatir akibat buruk, walaupun di sana ada ihtimal baik dan buruk, tapi khawatir terjadi yang buruk, maka harus tabayyun, tasabbut, ani, jangan tergesa-gesa. Contohnya ini, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Kalau melakukan perjalanan fi sabilillah dalam berperang, maka tabayyun, pastikan, ya, jangan tergesa-gesa. Apakah betul ini kampung ini patut diperangi, dilawan, ya, atau tidak, ya, harus dilihat dulu. Makanya Nabi SAW kalau ingin menyerang satu kaum, beliau menunggu waktu apa? Subuh. Kalau terdengar dari kampung tadi suara azan, maka beliau tidak menyerang, lanjut perjalanan. Nah, gitu ya. Karena biasanya gini, kalau ada janji, ya, pertempuran dengan orang kafir. Dan di sini daerah Madinah, orang kafirnya di sini. Nah, ini dalam perjalanan, ini kan melewati kampung-kampung. Kampung-kampung ini Muslim atau mukmin atau bukan, gitu. Nah, itu caranya begitu. Tunggu. Oh, ada suara azan berarti daerah Muslimin. Teruskan perjalanan. Begitu. Kalau ternyata tidak ada, berarti ini termasuk daerah kafir, masuk. Begitu. Ditaklukan. Ya, bukan kemudian masuk untuk apa istilahnya berbuat zalim, ya. Tidak. Untuk menundukkan mereka, menaklukkan mereka. Kalau mereka tunduk takluk, pemimpinnya pun dari mereka. Enggak kemudian Rasulullah yang memimpin. Itu yang mana siapa pemimpinnya? Tetapkan pemimpinnya. Tapi tunduknya masih Islam. Atau kalau dia ahli kitab, tetap pada agamanya, ada perjanjian. Ini jizyah. Gitu. Tetap dibiarkan pada keadaannya kampungnya. Lagi perang. Nah, tapi kalau musyrikin perang. Enggak ada dua pilihan. Ya, hanya apa? Enggak ada dua pilihan yaitu berislam atau jizyah. Ya. Enggak ada. Yang ada adalah perang. Masuk Islam atau perang. Begitu. Nah, ini harus tabayyun tasabbut. Begitu pula injakum fasid binaba'in fatabayyan. Nah, ini juga kan berita yaitu ketika hendak memerangi suatu kaum, ya. Pastikan dulu kalau pembawa berita ini orang yang tidak thiqah, tidak percaya. Nah, begitu pula dalam idaatul khabar, menyiarkan berita. Ya. Yang bisa membuat apa kacau kalau banyak yang tahu, ya, atau salah memahami. Nah, maka ini tidak boleh langsung disebarkan tanpa adanya apa tabayun tersebut, ya, apakah diberitakan atau tidak. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni wal khauf adza'u bih. Bila datang pada mereka suatu perkara dari berita aman atau berita takut, mereka segera menyiarkannya. Ya. Contoh seperti apa? Kembalinya muhajirin yang ada di Habasyah ke Mekah. Itu awal mulanya apa? Mengira Mekah sudah takluk dengan muslimin. Karena kisahnya itu ketika Nabi SAW sholat di sisi Ka'bah, beliau membaca surah An-Najm. Pas sampai ayat sajadah yang terakhir itu, ya, beliau sujud dan orang-orang musyrikin yang ada di situ apa? Tak kuasa juga apa? Sujud bersama Nabi SAW. Beritanya sampai ke Habasyah. Nah, yang di Habasyah merasa, oh berarti mereka sudah masuk Islam. Segera balik, ternyata bukan. Ya. Ternyata itu hanya satu kasus saja. Ya, dalam keadaan mereka tetap di atas kesyirikan yang memerangi muslimin. Tapi kan sudah kadong gitu ya. Akhirnya kan menyesal. Nah, ini contoh berita aman yang segera diberitakan padahal enggak seperti itu. Ya, atau berita menakutkan yang menyedihkan segera disiarkan diberitakan padahal enggak sampai segitu kesedihannya, ya. Nah, ini contoh pentingnya apa? Ta'anni tasabbut dalam bab ikhbar, penyampaian berita. Maka Allah katakan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai kan mereka mau kembalikan dulu berita tadi kepada Rasul ketika masih hidup, ya, dan kepada ulil amr sesuai dengan apa kapasitasnya. Kalau pemerintah, ya, kapasitasnya, kewenangannya, wilayahnya, ya. Kalau ulama, ya, sesuai dengan wilayahnya, ya, dalam penerapan hukum atau dalam penetapan hukum ini dalam pembahasan hukum. Kalau ulama itu pembahasan hukum. Ya, kalau umara dalam hal penerapan hukum. Begitu. Kembalikan dulu pada mereka. Ini saya akan mengetahui dari mereka yang bisa apa? Mengistimbatkan hukum tadi. Apakah perlu dijatuhkan hukum ini atau tidak? Apakah hukum ini nilainya halal atau haram? Gitu ya. Ulama yang bahas. Begitu. Paham? Dalam hal terapannya, umara yang bahas, yang menerapkan. Masyaallah. Apa prinsip tata negara yang sangat bagus ini ya, kalau mau diterapkan. Makanya Allah katakan apa dalam jun ayatnya? Dalam surat An-Nisa dia dilanjutkan di ayatnya itu Allah Ta'ala berfirman walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Andai kan bukan karena yaitu fadilah Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian yang selamat. Nah, artinya apa? Terlalu mudahnya dan cepatnya memberitakan berita-berita ya, itu min khutwatis syaitan, termasuk dari langkah-langkahnya syaitan. Ini lihat sekarang ya, media itu luar biasa. Berita apa saja gak bisa dibendung. Sampai yang paling kecil, urusan pribadi rumah tangga orang, itu pun belum tentu benar seperti itu. Masuk berita ini. Nah, oh si fulan menikahi ya, apa istilahnya, anak di bawah umur ya. Masuk berita, lihat komennya sampai ribuan orang komen gitu. Padahal belum tentu seperti itu beritanya. Kronologinya sampai seperti apa? Banyak hal yang enggak diperhatikan oleh manusia. Taunya ada berita ini, kalau baik syukur gitu ya. Ya, bangga. Kalau lagi enggak baik, ya kalau berupa pelanggaran orang yang dicaci maki sudah. Bahan caci maki. Ya, atau yang semisal itu. Kacau. Itu mending kalau sifatnya apa, orang-orang biasa. Ini penguasanya. Entah itu penguasa saat negara, presidennya, atau penguasa wilayah, kayak bupatinya, apanya. Yang akhirnya apa? Merusak tata negaranya, ya. Gak ada ihtiram kepada penguasanya sendiri. Yang subhanallah, kerusakan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Nah, akibat apa? Ini idza'atil akhbar, penyiaran berita. Oh ya, enggak pantas ya, adanya media-media seperti itu. Bagusnya memang media itu seperti zaman dulu ya, dikuasai penuh oleh pemerintah. Ada yang sedikit bikin gajah langsung cut, mati dia. Dan demokrasi terpimpin ya. Walaupun jatuh saya demokrasi ya. Nah, boleh ya. Tapi ini satu bagian dari apa? Hukum-hukum Islam. Bimbingan-bimbingan Islam. Yang kalau diterapkan, subhanallah, akan timbul yang namanya kestabilan dalam suatu negara, suatu wilayah. Stabil, aman. Hail. Terus. Wa ammal qismu tsani fa qawluhu ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Al-aya. Fastabiqul khairat. Al-aya. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Al-aya. Wasabiquna as-sabiqun. Ay as-sabiquna fid dunya ilal khairati hum as-sabiquna fil akhirati ilal jannati wal karamati wal ayatu kathiratun fi hadzal makna. Naam. Adapun kisim yang kedua, perkara-perkara yang jelas-jelas akibatnya adalah kebaikan, maka yang ada adalah musara'ah, bersegera, berlomba-lomba. Jangan menunda-nunda, enggak usah berpikir-pikir panjang. Pikir pendek aja. Ya. Yaitu apa saja kebaikannya yang ada di hadapanmu, ambil, kerjakan, lakukan. Sebelum luput darimu. Sehingga kamu tidak lagi apa? Bisa melakukannya. Kapan ada kesempatan, kemampuan ya, untuk melakukannya, lakukan. Jangan berpikir panjang. Pikirlah pendek. Ya. Ini karena apa? Jelas, akibatnya baik. Enggak ada yang lain. Seperti dalam ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Apa saja yang itu wasilah untuk mendapatkan maghfirah Allah, kerjakan. Wasilah untuk mendapatkan jannah Allah, kerjakan. Iya. Nah, berbuat dosa, bagaimana menghapusnya? Istighfar. Segera istighfar, taubat, segera taubat. Untuk apa kamu tunda? Saya pikir-pikir dulu. Ta'ani kan, harus ta'ani kan. Lah, kalau udah babnya ini sesuatu yang khair, enggak ada yang lain, segera musyara'. Nah, musyara'. Segera. Selagi kamu berbuat salah, jatuh pada kesalahan, segera kamu iringi dengan taubat, istighfar, dan amal-amal yang baik. Nah, wa'tbi'is sayyi'atal hasanata. Iringilah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang tidak baik tadi. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik itu bisa menghilangkan amal-amal yang buruk. Ini efeknya. Tutupi dengan kebaikan-kebaikan, gitu ya. Segera. Jangan dibiarkan terus begitu. Nah, apa saja yang itu menuju kepada ampunan Allah, kepada jannah Allah, kepada khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, walaupun kelihatan ringan, jangan diremehkan. Dagang panggilan adzan. Ya, kamu punya kesempatan dan kemampuan untuk mendatanginya, datangi. Untuk apa kamu kemudian ya menunda-nunda? Nanti dululah. Bentar lagi. Kayaknya belum siap saya ini. Kalau begitu cara berpikirmu, sampai kapan kamu bisa siap? Ya, karena syaitan akan selalu berusaha. Ya. Menghalang-halangimu dari jalan Allah. Ada yang gak mau sholat, ketika diajak sholat bilangnya apa? Duh, saya masih kotor. Ya kenapa gak segera bersih diri? Apa yang menghalangi? Ya segera bersihkan badanmu, pakaianmu, bersihkan hatimu, penuhi panggilan sholat. Nah, ada yang bilang anu, tunggu kaya. Siapa yang menjamin kamu kalau sudah kaya kamu bisa sholat? Ya. Nah, sesuatu yang itu adalah bentuk dari angan-angan syaitan untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Nah, begitu pula untuk taklim, banyak yang berlambat-lambat dengan berbagai macam alasan. Ya, saya masih sibuk, saya masih ini. Padahal kalau dia mau nyempatkan bisa. Tuh kalau diundang sama temannya acara ulang tahunan, nyempatkan itu. Misalnya ya. Nah, walaupun sibuknya kayak apa kerjanya, temannya bilang, "Rek, jangan lupa Rek, ini hari ulang tahun saya Rek," misalkan. Nah, wah, dipaksa-paksain sama dia itu. Ya, udah ulang tahunnya juga maksiat. Ya. Nah, semua kembali kepada apa? Niat, kesungguhan, begitu. Nah ini amalan yang jelas-jelas kebaikan. Kenapa enggak bersegera? Apa kamu enggak butuh dengan kebaikan? Entah itu kebaikan dunia, bukan akhirat. Nah, begitu pula sifatnya para nabi. Allah katakan ini. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Nah. Dalam ayat yang lain apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi itu orang-orang yang dulu bersegera dalam kebaikan. Wa yad'una narab wa rahaba. Berdoa kepada kami dengan penuh cemas dan harap. Wa kanu lana khashi'in. Nah, sifat para nabi, sifat orang-orang beriman itu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Nah, wasabiquna sabiqun, bakal dari ya pengelompokan ya, manusia ini Allah khususkan kelompok namanya as-sabiqun sebagai kelompok yang paling tinggi. Apa makna as-sabiquna was-sabiquna sabiqun? Ayo kita sih. As-sabiquna fid dunya ila al-khairat humus sabiquna fil akhirah ila al-jannat wal karamat. Orang yang bersegera dalam kebaikan sewaktu di dunia, mereka lah orang yang segera mencapai jannah dari kemuliaan sebelum yang lainnya. Nah, ini. Jaza min jinsil amal. Ketika dia di dunia orang yang cepat dalam berbuat baik, di akhirat dia pun menjadi orang yang cepat sampai pada kebaikan. Tak lama-lama. Masya Allah. Nah. Terus. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Kesempurnaan yang Allah bimbingkan hambanya kepadanya ini adalah itu mereka menjadi orang yang hazimin, orang yang kokoh, ya, sabitin, kuat, imannya kuat, amal solehnya, la yafu atau la yufawituna, ya. Furas al khairat. Tidak menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan baik. Allah Subhanallah. Banyak manusia yang menyia-nyiakannya. Ya. Sehingga jauh memang cara menghargai waktu dan kesempatan antara as-salihun ya, dengan selain mereka. Orang-orang yang saleh dari kalangan para ulama kita dahulu, orang yang sangat menganggap waktu itu apa? Bernilai sekali, walaupun sesaat sedikit. Sehingga mereka tidak ingin lewat satu pun waktu dalam hidupnya kecuali bisa berbuat baik di situ. Sehingga kita dapat yang mereka itu orang yang banyak dalam berzikir, banyak dalam baca Al-Quran. Ya. Hampir tidak ada waktu dari mereka yang untuk sia-sia. Ya, kecuali memang sesuatu yang tidak bisa tidak, seperti tidur, makan, ya, buang hajat, mencari nafkah, dan sebagainya. Tapi apa yang di luar itu, di luar dari kebutuhan pokok, mereka betul-betul sangat memaksimalkan ya waktunya untuk ada kebaikan di sini. Ada kebaikan di sini. Nah, subhanallah. Ya, terlalu banyak kita ini apa? Menyia-nyiakan waktu, kesempatan-kesempatan yang sesungguhnya masih bisa kita berbuat baik di situ. Yang paling sering itu ketika apa? Naik kendaraan biasanya. Ya. Jarang yang mau menyempatkan mengisi dengan amal. Seringnya ya, bengong ya, atau melihat kanan kiri, pemandangan jalan dan semisalnya. Nah, dia habiskan ngobrol yang enggak karuan, padahal di situ dia banyak berbuat baik. Nah, paling tidak di situ kesempatan berdoa, karena orang yang sedang safar itu di antara kondisi orang yang dikabulkan doanya. Kata Nabi SAW, tiga kelompok manusia yang doanya mustajab, la syakari, tidak ada keraguan padanya. Nah, orang yang dua ini musafir dan doanya orang tua pada anaknya. Nah, tapi memang semua ini kembali kepada apa? Seberapa pengetahuan kita dan juga seberapa komitmen kita dalam mengamalkannya. Nasallahu alaihi wa sallam. Ini dulu pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.